tes tes. إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عادنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والنار. فإخواننا والأخوات حفظكم الله جميعا، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. دي مجلس kita kali ini yang merupakan majlis yang kedua di bulan Ramadan. Fa insyaallah tabaraka wa taala kita akan manfaatkan ya kesempatan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada majlis kita kali ini untuk mengkaji dan mengenali lebih lanjut beberapa ahkam atau hukum yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jabarkan di dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga diamalkan oleh para ulama as-salaf dari kalangan sahabat, dan juga ulama di generasi tabi'in dan setelah mereka, agar Ramadan yang kita lewati di tahun ini memberi keberkahan dan juga ya dapat menjadikan, atau Ramadan ini dapat kita jadikan sebagai ladang pahala kita untuk amal ketaatan, apalagi jikalau amal ketaatan tersebut termasuk di antara amal ketaatan yang diwajibkan atau difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah tabaraka wa taala kita akan mengulas di majlis kita kali ini salah satu di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala: qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, qad aflaha man tazakka, wa sungguh telah beruntung siapa saja, yakni dari hamba Allah Subhanahu wa taala, ya man tazakka, yang mengeluarkan zakat, wa dzakara isma rabbih fasalla, kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salat. Dan juga di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada kita sekalian untuk mendirikan salat dan menunaikan ibadah zakat. Dan juga di antara tafsiran Allah, tafsiran sebagian para ulama terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kufar dan mereka yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dicampakkan ke dalam neraka Saqar, di mana ketika mereka telah dicampakkan ke dalam neraka Saqar, fa disuruhkan kepada mereka dan ditanyakan kepada mereka, ma salakakum fi Saqar, apakah yang menjadi sebab kalian ini dicampakkan ke dalam neraka Sakar? Maka mereka pun mengatakan, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Mereka mengatakan bahwa sebab kami ini dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka Sakar pada siksa yang amat pedih. Jadi antara sebabnya mereka mengatakan lam nakum minal musallin, karena kami ini dahulu di dunia tidaklah mendirikan salat, wa lam nakum nut'imul miskin, dan kami ini sama sekali tidak pernah memberi makan kepada orang-orang miskin, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, dan kami bersama dengan orang-orang yang selalu mencerca mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Fa ayat-ayat yang kita bacakan tadi yang merupakan keumuman yang terdapat di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Al-Karim menunjukkan kewajiban dan fardiyat zakat. Bahkan mereka yang menolak mengeluarkan zakat sementara dia mampu, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan sifat dari penghuni neraka Sakar wa iyadan billahi azza wa jal. Fa zakat secara umum merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu di antara rukun dari arkanul Islam yang lima, yang mana dengan kelima rukun ini Islam tegak, yakni syahadatain, mengerjakan ibadah salat, yang mengerjakan ibadah puasa Ramadan, menunaikan zakat dan ibadah haji. Fa tanpa adanya ibadah zakat, maka tidak akan sempurna keimanan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi dialog antara beliau dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika terjadi perbincangan tentang keputusan beliau untuk memerangi orang-orang yang menolak membayarkan zakat, beliau bahkan mengatakan bahwa la nuqatilanna, bersungguh kami ini akan memerangi, lanuqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah, sungguh kami ini benar-benar akan memerangi siapa saja yang membedakan, memisahkan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat. Yakni mereka yang menyangka salat wajib, salat sebagai sesuatu yang fardu berbeda halnya dengan zakat. Wa illa, jika tidak demikian, maka sesungguhnya zakat kewajibannya sama dengan kewajiban as-salah, dan keduanya merupakan rukun dari arkani as-salah. Karena itulah ikhwanna jami'an azani Allahu wa iyyakum, maka hal yang terpenting yang perlu dipelajari oleh seorang muslim, kemana seringkali ditegaskan oleh banyak para ulama kita yang mempelajari amalan ketaatan yang diwajibkan bagi mereka, difardukan bagi mereka pada kehidupan mereka sehari-hari, berkaitan ya dengan amalan hati, yakni syahadatain, dan segala implementasi dari kalimat syahadatain yang berkaitan dengan ya ibadah lisan, hati dan gerakan, yakni ibadah salat yang dari ke hari dikerjakan, diwajibkan 5 kali sehari dan semalam. Setelah itu ibadah puasa yang dikerjakan, difardukan ya sekali pada setiap bulan, pada bulan Ramadan, dan juga ibadat zakat yang berkaitan dengan harta hamba tersebut. Bahkan tidak ada kewajiban pada harta seorang hamba, tidak ada kewajiban pada harta seorang hamba kecuali pada ibadat zakat, pada ibadah az-zakat. Karena itulah mempelajari ibadat zakat sesuatu yang fard, sesuatu yang menjadi keharusan, sesuatu yang perlu dikenali oleh setiap muslim, karena ini berkenaan dengan sendi-sendi utama Islam yang merupakan agama dia. Dan di antara zakat yang fardu ini, yang mana terbagi atas beberapa kategori, salah satu di antaranya yang sebentar lagi akan kita hadapi biiznillah azza wa jal, dan kita mempersiapkan diri untuk menunaikan, membayarkan zakat tersebut, yakni yang bertalian langsung dengan ibadat as-siyam, berkenaan dengan ibadah puasa, yakni shadaqatul fitr atau zakat, ya, atau zakatul fitr, ya. Zakat al-fitr yang disebutkan oleh banyak para fuqaha, yang merupakan penyandaran suatu hukum pada sebab atau kepada waktu pengerjaan ibadah tersebut. Sebisal kalau dikatakan salatul duha atau salatul tuhur dan salatul isya, yakni pengerjaan ibadah salat pada waktu duha, pada waktu al-duhur dan pada waktu al-isya. Demikian halnya juga jika dikatakan siyam Ramadan, yakni pengerjaan ibadah pada bulan Ramadan. Maka zakat al-fitr adalah zakat yang ditunaikan ya di saat menjelang Eid al-Fitr. Sebagian juga menyebutkan bahwa sadaqatul fitr atau zakatul fitr ya bentuk penyandaran hukum ini pada tujuan, yaitu penunaian zakat yang bertujuan ya untuk mendapatkan fitrah seorang hamba atau mengafitrah ya seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fitrah ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu fitrah, itu jabal, ya jibillah. Itu satu hal yang mendasar, tabiat yang mendasar seorang hamba. Tabiat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan hamba tersebut di awal mula dia diciptakan. Maka zakatul fitr seperti itu adanya. Zakat yang berada di atas fitrah itu fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Dan zakatul fitrah ini atas kemudian dikemukakan oleh para fuqaha, mereka jabarkan makna yang lebih luas tentang zakatul fitrah. Mereka menyebutkan bahwa zakatul fitrah adalah sedekah yang wajib. Sedekah yang tajibu bil fitra min Ramadan. Itu sedekah yang wajib di penghujung bulan Ramadan. Ya, telah kita singgung atau telah disinggung mungkin di beberapa pertemuan atau beberapa kajian terdahulu, ya, bahwa Ramadan diawali di awal dan diakhiri dengan akhir bulan, dan akhir Ramadan seringkali diungkapkan dengan kalimat al-fitr. Ya, kemana pada hadis yang sahih disebutkan as-sawmu yawma tasumuna wal fitr yawma tuftiruna. Wal fitr dimaksud di sini yaitu akhir atau penghujung Ramadan. Ya, mana fitr pada hadis tersebut bukan waktu berbuka puasa, bukan, tetapi maknanya adalah penghujung atau akhir dari hari akhir dari bulan Ramadan. Maka zakatul fitrah atau sadaqatul fitrah maknanya adalah zakat yang ditunaikan di penghujung bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Nanti akan kita singgung insyaallah taala, ya, akan kita ketahui nanti bahwa para ulama menyebutkan tentang waktu penunaian zakatul fitrah ini, ya, mereka bagi menjadi beberapa kategori waktu, yang di antaranya yang pertama adalah waktu al-wujub, yaitu di akhir hari setelah terbenamnya matahari pada bulan Ramadan. Ya, itu akhir hari terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Maka pada waktu itu, waktu wajib seseorang untuk menunaikan zakatul fitrah. Ini pendapat mayoritas ulama, seperti akan kita singgung nanti insyaallah taala. Jadi zakatul fitrah itu zakat yang diwajibkan bil fitr min Ramadan, menjelang akhir atau di akhir, di penghujung bulan Ramadan. Ya, tahratan lis-shaim min al-laqi war-rafa. Tujuannya sebagai pembersih. Ya, pembersih bagi seorang hamba yang mengerjakan ibadah puasa dari al-laqi dan rafat. Dari hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang tidak patut yang dikerjakan oleh hamba tersebut ketika dia menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan. Karena seorang hamba sebagai seorang manusia pada amal ketaatan tentunya tidak luput dari kelalaian, tidak luput dari kealpaan, tidak luput dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka pembersih dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan pada bulan Ramadan itu dengan zakatul fitrah. Dengan zakat al-fitrah. Disinilah dapat disadur kita mengerti bahwa para ulama ketika mendefinisikan ya suatu hukum syar'i menjabarkan makna suatu hukum syar'i selalu terselip adanya hikmah kandungan makna yang dalam. Dan dengan makna tersebut akan terlihat juga hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya penyebutan atau penjabaran makna zakat, ya zakat al-fitrah. Zakat al-fitrah. Ulama yang lain menyebutkan bahwa zakat al-fitrah adalah sadaqatun ma'lumah bi miqdarin ma'lum min syakhsin makhsus bi syurutin makhsusah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa zakat al-fitrah adalah sedekah yang jelas dipastikan kadarnya atau dengan kadar tertentu, ya, dan diwajibkan pada perorangan yang tertentu juga dengan syarat-syarat tertentu juga, ya, dan diambil dari kalangan tertentu dan diserahkan kepada kalangan tertentu. Tajibu bil fitr min Ramadan, dan sedekah ini diwajibkan di penghujung bulan Ramadan. Ya, tuhratan lissaim minal laqwi wal rafath wa tu'matan lil masakin, sebagai pembersih bagi seorang yang berpuasa di saat dia melakukan hal yang sia-sia atau hal yang tidak patut ketika dia berpuasa. Dan juga tujuan yang lain dari zakatul fitrah ini adalah tu'matan lil masakin, akan kita sebutkan nanti insyaallah taala. Kenapa zakatul fitrah dikatakan tu'matan lil masakin? Karena zakatul fitrah ini secara khusus diambil dari bahan makanan pokok pada suatu penduduk negeri, lantas diberikan kepada kaum fakir dan kaum miskin. Ya, disinilah para ulama menyebutkan bahwa zakatul fitrah ya tujuannya sebagai bahan makanan, sebagai makanan bagi orang-orang miskin, orang-orang fakir yang ada pada negeri tersebut. Ya, akan kita terangkan nanti insyaallah taala. Ya, dan kewajiban zakatul fitrah tentunya tidak disangsikan lagi. Keumuman ayat-ayat yang kita sebutkan mencakup. Ya, keumuman ayat-ayat tentang zakat yang kita sebutkan tadi, ya, yaitu qad aflaha man tazakka, aqimus salata wa atu zakat dan selainnya, ya, yang menunjukkan fardiyah kewajiban zakat, ini mencakup juga zakatul fitrah. Ya, mencakup juga zakatul fitrah. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dan hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mewajibkan zakat al-fitr. Berkata Abdullah bin Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqat al-fitr min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibkan zakatul fitr bagi setiap jiwa. Pada riwayat yang lainnya disebutkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr ala kulli hurrin wa abdin, dhakarin wa unsa, ala kabirin wa saghirin minal muslimin. Sebutkan bahwa zakatul fitrah ini diwajibkan bagi siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang merdeka atau kalau seorang budak, laki-laki maupun dia wanita, baik itu orang tua maupun anak-anak, dari kalangan kaum muslimin. Ya, dari kalangan kaum muslimin. Nah, hadis ini dengan terang menunjukkan bahwa zakatul fitrah fardu. Ya, zakatul fitrah adalah sesuatu yang wajib. Dan para ulama semisal Ibnu Mundzir, Ibnu Qudama, ya, dan juga Imam Nawawi rahimahullahu jami'an, dan selain dari mereka, ya, tidak ketinggalan mengutip adanya ijma', kesepakatan ulama bahwa zakatul fitrah wajib bagi setiap hamba, bagi setiap hamba atau siapa saja yang mampu untuk menunaikan zakatul fitrah, baik itu bagi diri dia ataukah bagi anak-anak dia ataukah keluarganya. Ya, bahkan bagi seseorang yang tidak memiliki harta sekalipun juga, maka dikenakan kewajiban zakatul fitrah. Ya, dan kewajiban zakatul fitrah tersebut dibebankan kepada yang bertanggung jawab pada nafkah hamba tadi. Ya, yang bertanggung jawab pada nafkah hamba tersebut. Ya, ini ya tentang hukum dari zakat al-fitrah, sesuatu yang fardu ditunjukkan oleh kitab dan sunnah serta kesepakatan para ulama. Ya, taib. Dan dalam penunaian zakat al-fitrah ini, ya perlu diperhatikan beberapa syarat, yaitu syarat ya wajibnya zakat al-fitrah yang diberlakukan bagi seorang hamba. Yang pertama, syarat yang pertama yang merupakan syaratul mutlak dalam bab ini, ya perlu diperhatikan ikhwanna jami'an, kalau kita berbicara tentang syurutul ahkam, syarat-syarat ahkam syar'iyah, seringkali yang tergambar syaratul taklif, syurut taklif. Syurut taklif ini ada berapa? Islam, apalagi al-aql, ya, tamyiz, setelah itu mada qud, al-qudrah, ya. Fa'ini syaratul taklif. Jadi seorang nanti dikenakan kewajiban mengamalkan suatu hukum syar'i seperti salat, puasa dan semisalnya, kalau dia seorang muslim, ya dia seorang yang berakal sehat, dia seorang yang sudah mumayyiz atau dia seorang sudah baligh, ya. Yang berikutnya, dia seorang yang memiliki kudrah, kemampuan untuk melakukan amalan tersebut. Ini berlaku pada hukum syar'i yang sifatnya taklifiyah, sikapnya pengerjaan, ya, yang dibebankan kepada hamba. Adapun yang pembebanan tersebut bukan dalam bentuk pengerjaan amal, ya misalnya yang berkaitan dengan harta, maka tidak disyaratkan buluh dan harus diwarisi yang baligh, dan tidak disyaratkan akal sehat, tidak. Ya, bahkan pada beberapa kategori hukum semacam ini tidak disyaratkan dia seorang muslim. Contohnya saja misalnya pada pembahasan jinayat pada harta, ya, seorang dia melanggar harta seorang muslim misalnya, atau seorang hamba yang lain, tidak dilihat apakah si pelaku ini muslim atau kafir, tidak dilihat apakah dia misalnya seorang muslim atau dia ahlul kitab, tidak. Kalau dia melakukan pelanggaran pada harta seseorang, dia dikenakan dhaman, dia diwajibkan untuk mengganti harta yang dia rusakkan tersebut tanpa melihat apakah dia muslim atau tidak. Tetapi pada zakatul fitrah, dikarenakan adanya hadis yang akan kita sebutkan nanti, persyaratan Islam, yaitu hadis yang datang pada hadis Abdullah ibn Umar juga pada lafaz Imam Al-Bukhari, di mana disebutkan, ya, setelah menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitrah bagi beberapa kategori, lantas diakhiri dengan minal muslimin, ya, bahwa kewajiban ini hanya dibebankan kepada orang-orang muslim saja. Akan kita sebutkan nanti insyaAllah satu persatu. Ya, kita lihat syarat yang pertama. Syarat yang pertama ya pada kewajiban zakatul fitrah, bahwa dia haruslah seorang muslim. Syaratnya adalah Islam. Syaratnya Islam. Begitu dia seorang budak, ya, hamba sahaya, ataukah dia seorang yang merdeka, laki-laki maupun wanita. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, telah kita sebutkan tadi, bahwa Rasulullah memfardukan, mewajibkan zakatul fitrah min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan zakatul fitrah bagi siapa saja, ya, minal muslimin. Kalimat minal muslimin ini pembatasan, ya, jadi siapa saja dia sifatnya umum, tetapi dibatasi dengan sifat, ya, dibatasi pada kelompok tertentu, yakni dia harus seorang muslim, ya, seorang hamba, hamba sahaya, tapi harus seorang muslim. Ini salah satu di antara dalilnya. Dalil yang lainnya juga hadis Uwad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, di mana di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dakwah yang seharusnya Mu'adz sampaikan kepada mereka penduduk Yaman, Nabi menyebutkan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Bayang kau datangi nanti di Yaman, mereka adalah ahli kitab. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. dakwah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka, yaitu mada? Serukan, ajak mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, kata Nabi, fa'alimhum. Apabila mereka membenarkan syahadat tadi, ya setelah mereka masuk Islam, baru sampaikan kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada mereka salat 5 waktu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada mereka az-zakatu tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Disebutkan di sini bahwa di antara kewajiban yang engkau harus ajarkan kepada mereka setelah mereka memeluk Islam, ya, yakni kewajiban zakat yang diambil zakat tersebut dari harta orang-orang kaya mereka, aghniyaihim, orang-orang kaya mereka, kata ganti di sini kembali kepada mereka yang mengucapkan syahadat, yaitu kaum muslimin. Faturatu ila fuqaraihim, dan diserahkan, diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Jadi zakat, ya, disyaratkan pada zakat ini dia haruslah seorang, ya, seorang muslim. Ya, tayyib. Karena itulah beberapa kalangan ulama mengutip juga kesepakatan, ya, bahwa zakat itu diwajibkan, ya, bagi semua kalangan dari kalangan kaum muslimin yang dia memiliki kesanggupan. Itu syarat yang pertama, Islam. Syarat yang kedua, pada hadis muat tadi kita sebutkan, tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Syarat yang kedua yang disebutkan oleh kalangan ulama, bahwa disyaratkan seseorang yang dikenakan zakat, dia memiliki faktor al-ghina. Jadi al-ghina seringkali diterjemahkan oleh beberapa ikhwan kita, diterjemahkan dengan kalimat kaya, seperti tadi, orang-orang kaya mereka. Sebenarnya makna al-ghina sesungguhnya kalau kita lihat pada perspektif para fuqaha, bukan orang kaya, tetapi kecukupan. Ya, tetapi maknanya kecukupan. Ya, karena itulah disebutkan pada hadis yang sahih, la zakata, ya, ya tidak, tajibuz zakat ala dhahri al-ghani, bahwa zakat itu hanya diwajibkan, innama zakatu ala dhahri al-ghani, bahwa zakat ini hanya dibebankan bagi orang-orang yang berkecukupan saja. Dan nanti akan terjadi, kita singgung juga insyaAllah, silang pendapat ulama dalam masalah kecukupan ini, di mana mayoritas para fuqaha Islam dari madhab yang tiga, selain dari kalangan Hanafiya dan sejumlah ulama tabi'in, mayoritas ulama menyebutkan dimaksud al-ghina di sini kecukupan makan, ya, kecukupan kebutuhan pokok dia, makan minum dia, dan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya yang penting pokok lainnya pada hari di mana sebelum dikerjakan salatul Id. Ya, sebelum dikerjakan salatul Id. Jadi ketika seseorang dia punya kecukupan makanan yang dia bisa makan pada hari itu sampai malamnya, ya, dia cukup untuk makan, dia beserta anak-anak dia, istri dia, ada kelebihannya, dan kelebihan ini juga sudah menutupi kebutuhan pokok dia yang lain, ada sisanya lagi, dan sisa tersebut memenuhi standar dikeluarkan zakat, maka dia harus keluarkan zakatul fitrah. Ya, maka dia harus keluarkan zakat, ya, zakatul fitrah. Ini makna al-ghina di pandangan para mayoritas ulama. Idzan, ketika ada seorang miskin misalnya, ada seorang fakir, pada hari H dikeluarkannya zakat, atau pada hari H diwajibkannya zakat, dia mendapatkan, misalnya, dia mendapatkan, ya, 2 karung beras hadiah, atau anggaplah zakat juga, dari zakat orang-orang keluarkan zakat lebih awal, ya, didapatkan 2 karung beras pada hari tersebut, cukup tidak kira-kira untuk dia dan keluarganya? Cukup. Keluarkan zakat, iya. Karena makna al-ghina di situ, ya, kecukupan, qutu al-yaumi, kecukupan pada satu hari dia makan. Satu hari dia makan dan kebutuhan pokok lainnya. Ya, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dukhul waqtil wujub. Ya, masuknya waktu al-wujub. Ya, apabila waktu wajib zakat sudah, ya sudah tiba. Apabila ya ketika syarat ini terpenuhi, ya apabila ketika hal ini terpenuhi, maka barulah hamba tersebut dikenakan keharusan untuk mengeluarkan zakat, ya zakatul fitrah. Jadi kalau kita melirik kembali ke pembahasan ini, maka yang perlu ditekankan tentunya tentang masalah syarat yang kedua tadi, al-ghina, ya kecukupan, ya kecukupan pada hari tersebut. Ya kecukupan yang dimaksud di sini, ya kecukupan bagi diri dia dan bagi semua yang berada pada tanggungan nafkah dia. Jadi termasuk anak-anak, ya tanpa ada silang pendapat di kalangan ulama, dan istri pada pendapat yang sahih. Ya, jadi kecukupan dia memberi makan anak-anak dan istri dia, maka inilah makna al-ghina. Makna ya al-ghina. Ya, karena pada hadis Abdullah ibn Umar, ya yang merupakan acuan utama pada zakatul fitrah, disebutkan oleh beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitrah min Ramadan ala kulli nafsin. Ini tanpa disebutkan apakah dia seseorang yang kaya raya ataukah tidak, tetapi diwajibkan kepada siapa saja dia, seorang yang merdeka ataukah dia hamba sahaya, seorang wanita, anak kecil ataukah orang tua, ya diwajibkan bagi mereka untuk melakukan zakat al-fitrah. Dan perhatikan, seorang anak kecil, seorang hamba sahaya, pada dasarnya atau sebagian besar kondisi mereka, ya, sebagian besar keadaan mereka tidak memiliki harta, ya kan? Seorang anak kecil yang belum balik misalnya, orang tuanya masih hidup semuanya, tapi punya harta? Lah. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda kepada salah seorang sahabat, anta wa maluka li abik. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada seorang sahabat, kamu dan harta kamu milik orang tua kamu. Sampai sebagian ulama mengatakan tidak ada milkul mal, tidak kepemilikan harta bagi seorang anak pada kondisi tersebut. Apalagi jika seorang anak ini belum sampai kepada usia tamyiz, masih usia 2 tahun, 3 tahun, umumnya enggak memiliki harta. Apalagi seorang yang kategorinya dia budak. Pas seorang budak, tanggungan zakat dia malah dibebankan kepada tuannya, pemiliknya. Isyarat bahwa budak ini tidak memiliki harta. Namun pada zakatul fitrah tetap dikenakan keharusan zakat, zakatul fitrah. Maka tentu lebih patut lagi kewajiban ini dibebankan kepada seorang yang merdeka, walaupun dia seorang miskin yang memiliki harta, ya walaupun harta itu ya, sedikit, namun pada hari itu dia berkecukupan. Iya, pada hari itu dia berkecukupan. Jadi ini, jadi harus tetap dikeluarkan dari seorang walaupun dia seorang yang fakir, seorang yang miskin. Lantas bagaimana dengan seorang yang mengalami masalah kejiwaan, orang gila misalnya, tajib, kena kewajiban zakat fitrah atau tidak? Kena. Ya, pendapat yang sahih, ya tetap dikeluarkan zakatul fitrah bagi orang yang kena kejiwaan, sakit gila. Ya, walaupun sakit gila ini penyakit dia ini berkelanjutan. Ya, walaupun berkelanjutan, misalnya dia enggak akan sembuh-sembuh lagi. Ya, sudah enggak sembuh-sembuh lagi, dia sudah jadi orang gila beneran. Ya, tetap dikenakan zakatul fitrah, dan yang harus mengeluarkan zakat fitrah bagi dia, yakni waliyuhu, wali dia yang menanggung nafkah dia. Yang menanggung nafkah dia. Kalau tidak, maka asabah dia dari ahli warisnya. Hanya perlu mempelajari ahli waris. Banyak peranannya di sini. Ya, yang menanggung adalah seluruh keluarga laki-laki dia yang masuk kategori asabah. Berarti anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dia, ataukah bapak dia, ya, ataukah kakek dia ke atas apabila tidak ada pamannya, ataukah cucu dia. Pokoknya yang punya hak mendapatkan bagian warisan sebagai asabah, ini yang menanggung, yang menanggung nafkah dari orang gila tersebut, maka dia juga yang membayarkan ya zakat fitrah baginya. Kalau orang gila ini yang memiliki kelainan kejiwaan ini tidak memiliki harta, Kalau dia memiliki harta, maka diambil dari hartanya. Diambil dari harta dia. Kecuali apabila keluarga dia yang kita sebutkan tadi hendak berbuat ihsan, kebaikan kepada orang tersebut. Iya. Tayyib, Masya Allah Ta'ala. Jadi ini berkaitan dengan ya, kategori siapa yang dikenakan keharusan untuk mengeluarkan zakat, zakatul fitrah. Yang berikutnya juga yang perlu diperhatikan pada zakatul fitrah ini, ya pada zakat fitrah ini, di hadis yang kita sebutkan, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibkan zakatul fitrah min Ramadan. Ya, min Ramadan di sini ada yang menyebutkan min di sini intilaqan. Artinya ya min ya setelah. Jadi ketika disebutkan faradallahu atau farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitr min Ramadan, ai intilaqan min Ramadan. Setelah seseorang menuntaskan melewati bulan Ramadan, maka dia membayarkan zakatul fitrah. Maka muncul soal sekarang, kalau begitu kapan waktu zakatul fitrah ini? Tadi kita sebutkan bahwa waktu wujub ada. Ya, jadi ya, waktu pengeluaran yang wajib. Waktu pengeluaran yang wajib untuk mengeluarkan apa zakat? Ya, zakatul fitrah. Tayyib. Fa waktu wajib zakatul fitrah telah saya sebutkan tadi kapan? Setelah terbenamnya matahari pada akhir hari dari Ramadan. Setelah terbenamnya matahari pada akhir hari Ramadan, maka ini waktu wujub. Apa makna waktu wujub? Ya, dimaksud dengan waktu wujub waktu di mana seseorang ya dia tidak memiliki kelonggaran, keringanan untuk mengakhirkan waktu pengeluaran pada zakat, zakatul fitrah. Artinya dia mudayyakah, tidak ada pilihan yang lain. Tayyib, misalnya anda berikan contoh, misalnya ketika seseorang dia menyiapkan, dia bernazar, ya dia bernazar dia bernazar untuk melakukan sedekah, sedekah sunnah. Apa hukumnya? Siapa yang tahu? Antum. Apa hukumnya nazar sedekah sunnah? Wajib. Ya, ketika tiba waktu nazar dia, walaupun sedekahnya sunnah, sedekahnya sunnah. Ketika dia bernazar, saya akan melakukan zakat sunnah kepada si fulan, misalnya apabila saya mendapatkan rezeki demikian. Ternyata dia dapatkan rezeki dia, rezeki dia setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Berarti berbenturan dengan waktu mana? Berbenturan dengan waktu wajibnya zakat fitrah. Dia enggak punya harta yang lain kecuali harta yang dia siapkan untuk sedekah mandur tadi. Sadaqatul mandurah tadi, sadaqah yang dia nadarkan tadi. Kalau terjadi berbenturan seperti ini, mana didahulukan? Hah? Didahulukan? Mana? Didahulukan zakat? Didahulukan zakatul fitrah. Dahulukan zakat? Zakatul fitrah. Al-mashgul la yushaggal. Karena zakatul fitrah pada waktu itu, dia sudah mengikat. Dan sesuatu yang mengikat tidak boleh diganggu sama kebutuhan yang lain. Tidak boleh diganggu dengan kewajiban yang lain. Pemisalannya, contohnya, ya, waktu salatul duhur memanjang, ya atau tidak? Ya kan? Memanjang dari awal waktu sampai akhir waktu. Ketika seseorang dia tidak punya kesempatan di akhir waktu salatul duhur kecuali sebatas dia melakukan 4 rakaat salatul duhur, apakah dia boleh salatul sunnah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena waktu yang ada hanya cukup untuk mana? Mengikat dia untuk menjalankan salat sunnah. Maka ini masuk kategori wajib yang mengikat mudayyak tadi. Sama dengan zakat, zakatul fitrah. Ya, sama dengan zakat, zakatul fitrah. Iya. Jadi zakatul fitrah waktunya yaitu setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan, ya pada akhir bulan Ramadan. Iya. Kalau seseorang meninggal dunia misalnya, kalau seorang wafat, qadallahu ma syaa fa'al, misalan, ya seorang dia wafat ya di ba'dal asar pada akhir hari Ramadan, dia belum keluarkan zakat fitrah. Apakah dia harus keluarkan zakat fitrah oleh walinya? Harus atau tidak? Hah? Tidak, karena waktu wajib belum masuk. Jelas sampai di sini? Iya. Dan ketika dia tidak keluarkan zakat fitr, dia tidak berdosa. Ya. Kias masalahnya sama dengan salat zuhur tadi. Kalau seorang misalnya dia dengarkan azan salatul jamaah, ini tentunya ala madhab yang menyebutkan satu jamaah tidak wajib. Dengarkan azan enggak, saya salat zuhurnya di rumah. Ya, diakhirkan salat zuhur. Jam 1 sudah masuk belum salat zuhur. Jam 2 sudah masuk belum salat zuhur. Qadar Allah 15 menit kemudian dia meninggal, dosa atau tidak? Termasuk meninggalkan salat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia masih punya waktu yang memanjang untuk mengerjakan 4 rakaat salat zuhur. Dia enggak masuk kategori apa? Kategori meninggalkan salat, tapi mungkin dia akan dikenakan ya masalah yang lain atau dosa yang lain. Itu karena dia mengakhirkan salat tanpa adanya udzur. Yang oleh sebagian ulama ini dianggap sesuatu yang makruh. Sesuatu yang tercela. Ya, bahkan sebagian mengkategorikan sesuatu yang haram apabila dia memiliki kelapangan si'ah, sa'ah. Ya, kelapangan untuk mengerjakan zuhur di awal waktu. Ya, ala kulli hal. Jadi ketika seorang meninggal dunia seperti itu, sama halnya ketika seorang anak lahir, ya seorang ibu misalnya dia melahirkan anaknya, ya setelah matahari terbenam maka tetap harus dibayarkan zakatnya. Akan kita bahas nanti tentang zakatul janin, insyaallah taala. Ya, ini waktu wujud. Ya, waktu yang kedua tentang zakatul fitrah ini, yaitu waktu al-jawaz. Ya, itu waktu al-jawaz. Iya. Fa waktu jawaz ini, ya ini istifadah diambil di sadr dari hadis Ibnu Umar yang lainnya. Ya, bahwa mereka, yakni para sahabat, berkata Abdullah Ibnu Umar, wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmin. Mereka itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang pernah mengeluarkan zakatul fitrah di awal zakatul fitrah sehari atau dua hari. Sehari atau dua hari. Dan pada lafaz yang lainnya diriwayatkan Imam Malik, ya, dalam muwatta beliau, bahwa Ibnu Umar perawi hadis zakatul fitrah menyebutkan, ya, bahwa Ibnu Umar sendiri pernah yang mengutus, ya, untuk mengambil zakatul fitrah, ya, sehingga terkumpul zakatul fitrah oleh beliau itu 2 atau 3 hari sebelum berakhirnya Ramadan. Ya, 2-3 hari atau sebelumnya Ramadan. Fa di sini ada perbedaan pandangan di para fuqaha kita. Fa ada yang menyebutkan bahwa waktu jawaz zakatul fitrah ini yaitu 3 hari sebelum berakhirnya Ramadan. Ada yang mengatakan 2 hari sebelum berakhirnya Ramadan. Yang sahih tidak mengapa, ya, diakhirkan sampai 3 hari sebelum, diawalkan sampai 3 hari sebelum Ramadan. Walaupun yang lebih utama, ya, yang lebih utama yaitu semakin mendekati, ya, mendekati waktu wajib atau dikeluarkan pada waktu al-wujub, maka inilah yang paling utama untuk mengeluarkan zakat, ya, zakatul fitrah. Ya, nah, inilah dia waktu yang disunnahkan. Kalau tadi waktu wujub, terus waktu diperbolehkan, dan waktu yang paling utama yang sunnah seseorang membayarkan zakatul fitrah, ya, sunnah dikeluarkan waktu zakatul fitrah, yakni, ya, pada hari raya Idul Fitri sebelum salatul Id. Ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Ya, berdasarkan, ya, hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma di mana beliau menyebutkan, wa man addaha qabla salati fa hiya sadaqatun maqbula wa man addaha ba'da salat fa hiya sadaqatun min as-sadaqah. Beliau menyebutkan barang siapa yang membayarkan zakatul fitrah sebelum salat, maka itulah sedekah yang diterima. Ya, sedekah yang diterima. Dan apabila ditunaikan setelah salat, maka sedekah yang biasa, sedekah sunnah. Dan juga pada salah satu riwayat hadis Abdullah ibn Umar disebutkan, wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'addiya qabla khurujin nasi ila salatil id. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau memerintahkan agar ya agar zakatul fitrah ini dibayarkan, dikeluarkan sebelum seseorang keluar menuju salat. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini tentunya memiliki makna lebih. Jika kita kata waktu wujub itu setelah matahari terbenam, maka ditekankan lagi keutamaan mengeluarkan zakatul fitrah ini ketika seseorang hendak beranjak menuju al-musalla. Adapun waktu Muharram jelas. Yang waktu Muharram diharamkan seseorang mengeluarkan zakatul fitrah tentunya setelah salat berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi, fala yasih. Maka tidak sah seseorang membayarkan zakatul fitrah ya ketika sudah selesai penuntasan ibadah salat. Nah, jadi kalau misalnya seseorang qaddarallahu ma syafa'al, dia lupa. Ya, dia sudah siapkan zakat fitrah sejak semalam. Ya, dia dengan niatkan untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akhirkan sampai keesokan paginya sebelum salat dia lupa ternyata. Dia bangun terlambat bangun, qaddarallahu orang sudah menuju ke masjid. Kapan dia bayarkan zakat fitrah terlambat salatul Id? Ya? Jelas sampai di sini. Dan kapan dia salatul Id dia enggak bayarkan zakatul fitrah? Baik. Sebelumnya Anda lanjut, Anda mau nanya dulu. Kalau terjadi kondisi seperti ini, Anda milih yang mana? Salatul Idnya terlambat atau zakat fitrahnya terlambat? Hah? Nah, Bapak yang situ. Pilih yang mana Pak kira-kira? Salat Id atau Ahsanta? Kenapa? Kena salatul Id? Ya, kena salatul Id ada khilaf di kalangan ulama. Ulama tidak satu pendapat dalam kewajiban salatul Id. Ya atau tidak? Ada mengatakan sunnah muakkadah, ada mengatakan fardu, ada mengatakan sunnah. Sementara zakatul fitrah, ya ijma ulama. Ini perlu perhatikan juga dalam merangkai hukum yang ada. Jangan terbawa kondisi. Terkadang karena terbawa dia orang pada bondong-bondong ke masjid, dia gelisah ke masjid, tinggalkan zakat fitrah. Enggak. Bayarkan zakat fitrahnya dahulu. Ya, bayarkan zakat fitrah dahulu, setelah itu enggak mengapa terlambat. Karena seseorang ketika terlambat salatul Id, ada contoh yang lain. Dia kalau dia masbuk, ada tata cara masbuknya, ya atau tidak. Kalau dia tidak mendapatkan salatul Id di tempat tersebut, dia bisa cari tempat yang lain yang belum salat. Kalau dia belum dapat, dia lihat ke ya ke kampung dia, ke tempat dia bermukim. Bahkan ada teladan dari sebagian sahabat ketika terlambat salatul Id, mereka salat 2 rakaat di masjid, ada mengatakan salat 4 rakaat di masjid. Dan ini diriwayatkan dari amalan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi kita lihat mana yang kewajibannya itu. Disepakati ulama kita dahulukan. Ya, baru setelah itu sesuatu yang berikut yang derajatnya lebih rendah. Iya. Jadi kalau kondisi seperti tadi, ya tentunya tetap diupayakan zakatul fitrah. Kalau ternyata tetap terlambat juga, ya tetap terlambat juga, maka apakah ada kewajiban yang lain? Sebagian ulama mengatakan tidak ada, gugur kewajiban dia dan dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan tetap zakatul fitrah dikeluarkan dan mengharapkan ganjaran dari sedekah tersebut. Ya. Fa yang sahih ya gugur kewajiban dia. Adapun sedekah apabila dia berniat membayarkan sedekah maka tidak mengapa. Yaitu sunnah bagi dia. Ya, dan tidak ada keharusan untuk tetap membayarkan besaran yang sama setelah zakat. Ini berkaitan dengan waktu zakat fitrah. Yang berikutnya yang berkaitan juga dengan zakatul fitrah, ya ini takaran, ya besaran kadar, ya yang mesti dikeluarkan, ya dari zakatul fitrah. Ya sebelumnya, pada hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, disebutkan ya tentang kategori zakat fitrah ini, bahwa zakatul fitrah yang dikeluarkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disebutkan pada hadis tersebut, farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zakatul fitrah ya an kulli hur wa abd dhakar wa unsa kabir wa saghir ya mengeluarkan zakatul fitrah dari hamba sahaya seorang merdeka laki-laki dan wanita orang tua dan anak kecil disebutkan sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin sa'an min sya'irin wa sa'an min tamrin wa sa'an min aqiq atau sa'an min zabib ya disebutkan pada hadis ini bahwa yang dikeluarkan pada zakatul fitrah satu sa' dari jenis ya dari jenis mada kurma itu dari syair ya gandum ya terus dari aqiq tepung gandum ya dan zabib zabib itu apa kismis ya apa bahasanya jadi anggur yang sudah dikeringkan ya pada lafaz yang lainnya pada lafaz Al-Bukhari dari hadis yang sama datang lafaz kunna nu'tiha ya fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin sampai akhir hadis bahwa kami yakni para sahabat mengeluarkan zakatul fitrah dari jenis-jenis tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dan pada hadis yang lainnya juga disebutkan ya sa'an min ta'amin sa'an min tamrin sa'an min sya'id dan seterusnya disebutkan satu sa' dari makanan itu satu sa' dari kurma dan seterusnya fa dari hadis ini ya dari hadis ini fa para ulama atau mayoritas kalangan ahli ilm dari a'immatul madzahib yang ada mereka menyebutkan bahwa makanan yang dikeluarkan untuk zakatul fitrah haruslah berupa makanan pokok yang identik dengan penduduk negeri. Yang identik pada penduduk negeri tersebut. Ya. Karena pada hadis tersebut disebutkan sa'an min ta'amin. Dan juga pada lafaz yang lainnya kunna nutiha fi ahdin nabi pada lafaz yang lainnya ya wa kana ta'amun al-yawm. Bahwa makanan-makanan disebutkan pada hadis Abdullah ibnu Umar ini kurma, gandum, ya tepung gandum, terus juga zabib, kismis disebutkan pada akhir hadis wa kana ta'amuna al-yawm dan makanan kami pada hari itu adalah makanan tersebut. Ini isyarat bahwa yang dikeluarkan dari makanan penduduk negeri tersebut. Dan inilah yang sahih insyaallah taala. Jadi apabila suatu penduduk negeri identik dengan gandum misalnya, maka tidak dikeluarkan jenis makanan yang lain. Apabila identiknya dengan beras, jangan keluarkan jenis makanan yang lain. Ya, bahkan para ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaihi memfatwakan dan juga Imam Ahmad sebelumnya bahwa apabila suatu penduduk negeri makanan pokoknya bukan makanan yang disebutkan pada hadis Abdullah ibn Umar. Namun makanan ini juga terdapat di negeri tersebut. Contohnya negeri kita misalnya. Negeri kita makanan pokoknya jelas beras. Tidak diragukan lagi, ya kan? Di sini ada kurma enggak dijual belikan? Ada. Termasuk barang mahal lagi, ya kan? Tayib, ada zabib atau tidak? Ada zabib. Gandum ada atau tidak? Ada. Tayib. Terus apa yang kita keluarkan? Ya kalau kita berpikiran jumud hanya berpikiran dengan konteks hadis, mungkin saja dia mengatakan kita lebih utama keluarkan kurma daripada beras, tidak. Tetap dikeluarkan beras. Bahkan berfatwa Syekh Islam Ibn Taimiyah dan selain beliau bahwa ya kurma, zabib, gandum dan yang semisalnya ini tidak sah dikeluarkan sebagai zakatul fitrah pada negeri yang makanan pokoknya bukan ya makanan tersebut. Bahkan Imam Ahmad rahmatullah alaihi ketika ditanyakan pada lafaz ini ada di Masail beliau ditanyakan tentang keabsahan hadis dengan lafaz tambahan sa'an min aqid. Ya, beliau mengatakan ya fa aqid itu yang apa namanya tepung seperti ini, gandum seperti ini, kata beliau, ini saya tidak menjadikan dia maka bagian dari zakat. Ya bukan bagian dari zakat fitrah, kecuali kalau suatu penduduk negeri makanan pokoknya adalah akil. Baik, sekarang kalau suatu penduduk negeri misalnya tidak dia punya makanan pokok beragam. Ya, kadang dia makannya beras, kadang makannya jagung misalnya. Terus yang keluarkan zakatnya yang mana? Hah? Dikeluarkan yang paling dominan. Dikeluarkan yang paling dominan. Bukan yang dominan dia makan. Jangan antum lihat orang miskinnya. Lihat oh makanannya tiap hari ketelan. Tiap hari singkong. Wah, kita zakatnya singkong aja. Enggak. Ya, lihat yang dominan di penduduk negeri tersebut makanannya apa. Ya, walaupun makanan dia subhanallah misalnya ketela pohon atau segala macam, tetap kita berikan zakat beras. Tapi kalau kedua makanan tersebut sama-sama mendominasi, artinya maka ini makan bergantian. Maka di sini ala khiyar. Ini boleh memilih, dan yang lebih utama dikeluarkan mada yang terbaik. Ya, keluarkan yang ya, yang terbaik yang biasa dimakan oleh al-muzakki. Yang biasa dimakan oleh si pembayar zakat. Berdasar firman Allah Subhanahu wa taala, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kalau kalian mengeluarkan bagian zakat, keluarkan dari makanan yang paling pertengahan, yang paling bagus, yang pertengahan. Jangan yang jelek, jangan yang buruk. Yang kalian biasa beri makan kepada keluarga kalian. Iya, wala tayammamu al-khabitha min at-thayyib. Jangan nanti keluarkan yang terburuk. Ya, jangan kalian memilih yang buruk dijadikan zakat, yang terbaik tidak. Yang enggak seperti itu, jadi keluarkan makanan yang paling utama. Yang paling utama. Terus kadarnya berapa? Yang disebutkan pada hadis Abdullah ibn Umar ini, dan ini juga dari khilaf di kalangan ulama, kecuali ada pandangan dari sebagian kalangan sahabat dan tabi'in pada bur, pada gandum. Selebihnya mereka sepakat bahwa kadar takaran untuk zakatul fitrah adalah sa', dan satu sa' itu setara dengan arbatul amdad, dengan empat mut, empat telapak tangan orang dewasa seperti ini, empat kali itu satu sa'. Ya, tapi dikeluarkan satu sa', ya itulah takarannya. Dan takaran tangan orang dewasa di sini yang pertengahan, yang pertengahan. Di sini terkadang terdapat iskalan, ada beberapa masalah muncul. Ya, pertengahan yang kayak apa? Ada orang tangannya masya Allah gedenya gak karu-karuan. Ada orang ya dewasa-dewasa tangannya biasa-biasa aja. Terus kita pakai tangan siapa? Untuk mengukur semua tangannya orang berat. Disinilah para ulama terkadang mereka mengkonversi takaran mud di sini ya ke takaran yang lebih legal dari zaman ke zaman. Kalau dahulu di zaman tabi'in mereka mengkonversinya kepada Rital Iraqi, Damaskus atau Madinah. Ya sekarang juga di zaman kita sudah enggak ada. Yang kemudian oleh beberapa para ulama muasirin, ulama yang kontemporer yang ada di zaman kita, atas mereka menyebutkan ya setelah pembahasan yang panjang tentang takaran yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian mengambil kesimpulan ya bahwa takaran yang paling mendekati ya takaran sa', ya takaran sa' ini itu kalau ditakar dengan kilogram itu sekitar 2 1/4, ya 2 kilo 1/4, ya kilogram. Takarannya seperti itu. Ini pun juga ada beda pendapat di kalangan ulama. Kalau tu melihat di fatwa sebagian dewan fatwa yang ada di Saudi atau di Mesir atau di beberapa tempat, terkadang mereka menyebutkan ya yuqaribu 3 kilo. Kata mereka satu sa' itu dekat 3 kilo. Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi di Syarhul Mumti, beliau memperkirakan sekitar 2 gram 2,4 kilogram. Ya. Seperti itu. Ya seperti itu, tetapi yang sahih wallahu taala alam bisawab ini di ya salah seorang di antara ulama muasir yang punya tulisan yang apa tulisan yang mengulas tentang konversi alat ukur di zaman Nabi dengan zaman sekarang, ya beliau mengambil simpulannya bahwa takaran itu sekitar 2 1/4 kilogram. Ya, ini takarannya yang satu sa'. Iya, saya sebutkan tadi ada khilaf di kalangan para ulama ya terkait dengan bur gandum. Karena ini ada dengan tempat kita enggak bahas panjang lebar dalilnya ya. Nah, sebagian besar dalilnya yang berupa hadis yang diriwayatkan dari sahabat, sebagian besar ada perbincangan di kalangan ulama hadis. Ya, bahwa hadis tersebut dilemahkan oleh beberapa kalangan ahli ilm. Ya, hadis dari Asma binti Abi Bakar dan juga beberapa sahabat yang lain, dan juga beberapa mursal dari beberapa orang tabi'in, termasuk mursal Sa'id bin Musayyib dan selainnya, fa tidak satu pun yang sahih. Namun sebagian kalangan ahli ilm yang berpendapat hadis-hadis yang lemah ini mungkin saja dikuatkan dengan hadis yang mursal, mereka beranggapan bisa saja pendapat setengah dua mut ini sahih atau setengah sah berarti, sehingga mereka beranggapan khusus untuk bur boleh mengeluarkan zakat dengan takaran dua mut. Ya, berarti setengah dari sah. Jadi kalau beras misalnya 2¼ kilogram, berarti kalau gandum setengahnya. Ya, jadi satu lebih. Satu kurang lebih satu sepet delapan sekitar itu. Kalau gandum ini, kalau kita menelusuri bahwa mungkin saja hadis-hadis yang dhaif tadi dikuatkan dengan beberapa riwayat yang mursal serta beberapa amalan para sahabat, termasuk yang masyhur yang seringkali kita dapati amalan dari Muawiyah ya ibni Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan bahwa dua mud ya itu ta'dilu ya dua mud itu setara dengan satu sok pada gandum yang berada di Madinah atau makanan yang ada di Madinah. Tetapi mayoritas ulama lebih cenderung bahwa gandum juga tetap ya dikenakan satu sa'. Ya wallahu taala ala wa ahkam bisawab. Ya, namun ikhwanna jami'an, terkadang untuk takaran-takaran yang sifatnya ihtimalat seperti ini, prediksi-prediksi seperti ini, beberapa kalangan ulama menganjurkan ya untuk mengambil tahri, kehati-hatian. Ya, dengan menambah lebih sedikit untuk kadar zakat yang dikeluarkan, dan kelebihan dari itu tidak mengapa diniatkan untuk sedekah yang sunnah. Dan di sini berlaku kaidah yang banyak dianut oleh para fuqaha kita, bahwa ziyadah ala qadril wajib takunu sunnatan, bahwa nilai tambah dari kadar yang wajib yang harus dikeluarkan itu nanti jatuhnya sebagai sesuatu yang sunnah. Tidak mengapa insyaallah taala. Terlebih lagi kalau antum lihat ada silang pendapat ulama pada takaran dua sa, mana yang benar kira-kira, 2¼, 2,4 kilogram atau mendekati 3 kilogram. Fa untuk kehati-hatian mungkin antum ambil takaran yang paling tinggi. Jadi dengan demikian berlaku juga kaidah yang seringkali kita diajarkan oleh para fuqaha kita untuk mengambil ya aqalli ma qila, untuk mengambil takaran yang paling ya minimalisir kesalahan. Nah, kalau antum keluarkan misalnya 3 kilogram satu sa', itu sudah mewakili takaran yang lain, ya atau tidak? Kelebihannya takunu mana? Sadaqah. Ya wallahu taala a'la wa ahkam ya bis-shawab. Ya masyaallah taala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya masyaallah. Ya. Jadi itu berkaitan dengan waktu. Ya, berkaitan dengan mada waktu pengeluaran zakat dan jenis-jenis zakat. Adapun untuk zakatul fitrah yang diberikan kepada siapa? Ini ana ringkas sedikit saja karena waktu tidak mencukupi. Baiklah, pembahasan zakat fitrah agak banyak. Ya. Fa untuk yang diberikan zakatul fitrah, di antara pandangan yang sahih di kalangan ulama dan yang pendapat mayoritas ulama, dan juga pandangan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaihi dan murid beliau Ibn Qayyim, bahwa masrifil zakatul fitrah masrifi al-kafarat, bahwa zakatul fitrah diberikan kepada yang berhak mendapatkan kafarah, itu hanya kepada kaum fakir dan miskin, yang lainnya tidak. Ya, amil zakat tidak diberikan. Ya, fi sabilillah tidak diberikan. Ya, gurama, mereka yang berutang juga tidak diberikan zakat fitrah. Yang mendapatkan zakat fitrah hanya kalangan fakir dan miskin. Adapun sebagian kalangan ahli ra'yi, ini pendapat sebagian ulama Kufa, mereka mengatakan yang mendapatkan zakat 8 kategori disebutkan pada ayat. Namun ini khusus untuk zakat harta. Ya, demikian ikhwan jami'an secara ringkas pembahasan tentang zakatul fitrah pada pertemuan kita ini. Untuk ya kena waktu yang tidak mencukupi dan mempersingkat bahasan, mungkin kalau ada hal-hal yang tidak jelas atau yang terlewatkan atau yang mungkin kita belum bahas di pembahasan ini, yang ada ditanyakan tafadhal insyaallah. Ya, anda lupakan tadi tentang zakatul janin ya. Ya, tentang zakatul janin, mayoritas ulama kecuali madzhab Abi Hanifah, mayoritas ulama menyebutkan janin tidak mendapatkan zakat atau tidak dikeluarkan zakat. Ya, tidak dikeluarkan atau tidak wajib dikeluarkan zakat bagi janin. Ya, tayyib. Masya Allah Ta'ala. Tetapi diriwayatkan dari Amal al-Uthman ibn Affan, Sulaiman ibn al-Yasar, dan juga Qatada dan beberapa ulama tabi'in mengutip dari beberapa sahabat yang lain bahwa mereka mengeluarkan zakat bagi janin. Tapi di sini difahami oleh para ulama itu pada kategori sunnah. Artinya, ya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi janin, tetapi jika dikeluarkan zakat fitrah bagi janin, ini sunnah, tidak mengapa. Ya, dan tentunya yang dimaksud dengan janin di sini, ya ini yang telah memiliki ruh, yang telah berusia 4 bulan ke atas. Ya, maksudnya 4 bulan ke atas baru masuk pada kategori janin yang boleh dikeluarkan zakat fitrah atas janin tersebut. Iya. Tayyib. Ada yang tanyakan ikhwan? Ya, fadal. Punya hutang? Ya, tentunya tergantung dari hutangnya tersebut. Ya, apabila hutang tersebut dia ikatannya memanjang, ya penunaiannya itu memanjang, masuk kategori dia muwassa, minal muwassaat dari ahkam. Fa hukum-hukum yang dipanjangkan penunaiannya itu dapat diakhirkan, sementara zakatul fitrah tidak. Jadi kalau seorang memiliki hutang misalnya yang dia diberikan rentang waktu sampai akhir Syawal dia bayar. Besaran hutang dia lebih besar dari harta yang dia miliki saat ya akhir Ramadan. Tetapi dia memiliki harta di akhir Ramadan lebih dari makan minum dia. Dia keluarkan zakat fitrah. Tetap karena utang dia itu masih memiliki kesempatan untuk membayarnya di sampai akhir ya waktu yang ditentukan, kecuali apabila batas waktunya bertepatan dengan akhir waktu wujub. Ya, maka hak orang tentunya lebih didahulukan dan dia termasuk kategori fakir. Dia tidak memiliki harta sama sekali. Tayyib. Hadis lain. Enggak. Yang sahih zakat fitrah dia ibadah zatul asbab namanya. Apabila sebabnya sudah berakhir, maka berakhir juga kewajibannya. Ya, yang diharuskan bagi hamba tersebut apabila dia terlewatkan karena lupa, fa dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon semoga Allah mengampuni dia. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengajarkan kepada kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Semoga Allah tidak mengadab kita dikarenakan kelalaian atau kealpaan atau ketika kita melakukan kesalahan, termasuk pada kealpaan ketika hendak membayarkan zakat fitrah. Kecuali apabila dia bersengaja. Bila dia bersengaja meninggalkan zakat al-fitrah, ini masuk kategori dosa besar. Iya. Tayyib. Terus juga ada yang menanyakan, ya, apakah boleh diganti dengan qimah, dengan uang? Ya, boleh atau tidak? Ini ada tiga pandangan di kalangan para ulama dalam masalah ini. yang juga merupakan tiga riwayat di madzhab Imam Ahmad rahmatullah alaihi. Ya, pendapat yang paling tepat. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, tidak boleh digantikan dengan duit, harus dalam bentuk makanan pokok. Ada yang mengatakan diperbolehkan. Yang pertama itu pendapat mayoritas ulama. Kalangan ulama Kufa dan kalangan Hanafiyah mengatakan boleh digantikan dengan uang. Mereka beranggapan karena mengganti dengan uang lebih memudahkan bagi kaum fakir untuk memanfaatkan zakat tersebut. Ya, sementara kalangan yang pertama mengatakan tidak, dikhawatirkan uang yang diberikan tidak diberikan sesuai maksud zakatul fitrah. Ya, diberikan duit untuk beli beras, ya makanan pokok, dia belinya yang lain. Nah, ini tentunya enggak dibenarkan. Pendapat yang ketiga ini lebih tepat insyaallah taala, yang merupakan juga fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi, apabila terdapat maslahat. Ya, terdapat maslahat ataukah ada hajat yang rajihah, atau adanya kebutuhan yang dianggap itu penting. Ya, dan kebutuhan ini enggak mungkin tercapai kecuali dengan cara seperti tadi. Maka tidak mengapa digantikan dengan nilai, qiimah tadi, uang tadi. Ya, namun jika tidak ada maslahatnya, ya tidak memberikan efek yang lain juga, ya maka tentunya lebih utama tetap mempergunakan ya bahan makanan pokok yang ada. Ya, ini yang lebih tepat insyaallah taala. Tapi perlu diperhatikan maksudnya di sini dengan uang, ya ini ketika uang tersebut yang sampai ke tangan si fakir miskin. Ya, adapun seseorang misalnya dia nitip, saya nitip ke fulan misalnya, atau amil zakat. Biasanya seperti itu kan. Di masjid-masjid ada amil zakat. Kita amil zakat tentukan untuk uang besarnya sekian ratus ribu. Maksudnya bukan uang yang dikasih. Tetapi apabila kita serahkan duit, uang itu nanti yang dibelikan bahan makanan. Maka ini tentunya tidak mengapa. Ini tentunya tidak mengapa. Yang nitip uang misalnya kepada fulan, atau belikan zakat fitrah. Ya, ini terutama sebagian orang yang hidup di perkotaan yang kesulitan mencari kaum fakir miskin misalnya yang layak, ya, yang layak mendapatkan zakat, terkadang dia nitip ke tempat yang agak jauh di perkampungan, ya, dan mungkin dia ngirim beras satu karung akan menyusahkan bagi dia. Tidak mengapa dia mengirim duit untuk setelah itu nantinya ditukar menjadi beras. Nah, ini lebih diutamakan apabila terdapat hajat seperti itu insyaallah. Saya Evan. Selamat malam. Terakhir ya. Seorang meninggal sebelum waktu wajib. Enggak dikeluarkan oleh walinya. Dia enggak dikeluarkan karena dimaksud dengan waktu wajib, waktu di mana dia sudah diwajibkan membayarkan zakat dan tidak boleh diakhirkan. Yaitu maksudnya waktu wajib. Ketika belum mencapai waktu tersebut, ya, dia belum dikenakan keharusan untuk mengeluarkan zakat. Ya, ketika dia meninggal, maka tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat. Tidak dari ahli waris, dari hartanya dia. Ya. Ada? Kita cukupkan kalau begitu sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.